seperti terbangga menginjak bumi di antara merahnya emosi Jakarta yang semakin ternodai. Aku di sini sendiri. Aku di sini sepi. Mengapa aku di sini Jakarta pagi ini? Aku di sini walau apa yang terjadi sampai tempatku bukan di sini. Jakarta, Jakarta pagi ini. Aku di sini sedih. Aku di sini sedih. Tempatku bukan di sini. Namun hangat bibirmu, redakan.